Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kajian surat Al-Anbiya ayat ke-80, yang mana pertemuan yang sebelumnya kita juga masih menceritakan tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, dan dalam kajian hari ini kita juga masih mengkaji berkisar bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagaimana kita akan membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Telah kami ajarkan kepada Nabi Dawud membuat baju besi untuk kalian guna memelihara kalian dalam peperanganmu, maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menariknya kajian ayat ini adalah Allah mengatakan wa'allamnahu, kami ajarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menginginkan memindahkan atau mentransferkan ilmu bagaimana supaya hamba Allah atau kaum Nabi Dawud alaihi salam dapat mempertahankan dirinya di dalam peperangan. Maka Allah berikanlah suatu kelebihan, yaitu sebuah besi dapat dijadikan sebagai perisai mereka dalam peperangan. Maka sebetulnya kalau kita lihat tinjau ini adalah sebetulnya itu muncul dari Islam. Allah yang mengatakan melalui firman-Nya. Maka ketika kita melihat seperti ini, kita tidak boleh meragukan lagi bahwasanya betul-betul ilmu itu mutlak dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langsung disebutkan di sini san'ata labusillakum, yaitu san'ah ini artinya membuat atau bagaimana mereka dapat menjadikan besi itu sebagai baju mereka, supaya mereka dapat menggunakannya ketika perang sehingga mereka dapat melihara. Ini adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga. Artinya kita dalam ayat ini diajarkan untuk mempersiapkan apapun yang akan terjadi, mesti kita harus persiapkan. Karena Allah telah mengajarkan untuk perang saja Allah berikan ilmu supaya kaum muslim dan muslimat dapat mempertahankan dirinya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan kita. Tapi di ujung ayat ini dikatakan fahal antum syakirun. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dalam tanda kutip, yaitu dapat menjaga dan memelihara dari kesulitan yang Allah sudah berikan keistimewaan kepada Nabi Daud, yaitu tentang hal kematian dalam peperangan. Ayat ini juga menjelaskan seorang muslim supaya dapat bersyukur kepada Allah yang telah menenangkan kita semua dalam peperangan, sehingga kita tidak ragu lagi dalam melawan dan menghadapi musuh dari golongan kaum kafir. Ini adalah hal yang sangat istimewa. Di sini sudah ada narasumber kita di studio, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustadz Suhaidi. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang perlu kita sampaikan pada ayat ini. Yang pertama, peperangan itu identik dengan kekerasan, dan Islam itu anti kekerasan. Islam itu tidak menginginkan peperangan kecuali untuk membela kebenaran. Jadi kenapa kaum Daud, tepatnya umat Bani Israel pada masa Nabi Daud, meminta perang? Karena mereka telah diusir dari kampung halamannya. Mereka perlu untuk mempertahankan tanah airnya. Mempertahankan tanah air, membela kebenaran adalah satu keharusan, walaupun caranya dengan kekerasan. Jadi sebenarnya peperangan yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan, mau tidak mau diterapkan, dilaksanakan demi terwujudnya perdamaian itu sendiri. Kalaulah harta kita dirampas orang dan kita diam begitu saja, maka tentu saja itu bukan manusia yang terhormat namanya. Itu namanya manusia pengecut. Dia tidak melawan ketika hak miliknya diambil oleh orang lain. Kita harus membela apa yang memang menjadi hak kita untuk kita bela. Itulah peperangan yang di dalam terdapat unsur kekerasan, tetapi Islam melegalkannya selama itu untuk mempertahankan kebenaran. Di antara kebenaran itu adalah untuk mempertahankan agama yang kita cintai ini. Itu dia, karena sebenarnya Islam bukanlah agama kekerasan, Islam agama perdamaian. Sesuai dengan namanya Islam as-salam. Salam artinya perdamaian. Allahumma antas salam. Tuhannya adalah salam, damai. Wa minkas salam. Dan perdamaian, keselamatan itu juga datang dari Allah. Wa ilaika ya'udu salam. Dan kedamaian itu juga datang yang kembali kepada Allah. Wa tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah dan kita mengharapkan perdamaian di muka bumi ini. Yang kedua, menikmati perdamaian itu dengan mensyukuri nikmat Allah. Fahal antum syakirun. Kita lebih banyak berada dalam suasana damai daripada dalam suasana perang. Ada peperangan, tetapi itu dulu di zaman penjajahan Belanda. Selepas penjajahan Belanda sampai saat ini, negara Indonesia damai. Maka syukuri nikmat perdamaian itu. Syukuri itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan, dengan mengurangi korupsi di sana-sini, dengan melenyapkan penyakit masyarakat atau yang disebut dengan pekat, dengan mengisinya dengan pengabdian kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu adalah bentuk-bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mahal harganya. Ya, ini. Terima kasih kepada Dr. Aryan Shah dan Dr. Zainal Arifin dan Haji Fajrul Haq LCMA yang telah menjelaskan ayat ke-79. Ayat ke-79 ini dapat kita petik sebagaimana dikatakan Ustaz Fajrul Haq tadi, harus Nabi Daud mempersiapkan baju besi untuk digunakan berperang melawan musuh. Artinya kita begitu juga, kita harus mempersiapkan diri kita untuk melawan hawa nafsu kita supaya tidak cenderung kepada kemaksiatan. Begitu juga kita harus mempersiapkan diri kita benar-benar untuk melawan setan, karena setan senantiasa ada di dalam diri kita. Setiap detik dan setiap waktu dia menggoda kita. Setan kalau di tempat kejahatan, dia sudah tahu, ya, dia tidak lagi ada di situ. Setan banyak dan selalu ada di tempat orang-orang yang berbuat kebaikan. Lebih-lebih lagi ketika manusia mengerjakan sholat, diganggunya supaya manusia itu jangan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting harus kita siapkan untuk melawan setan, karena sifat setan adalah salah satu iri hati, takabur, sombong dan sebagainya. Dan di akhir ayat tadi, fahal antum syakirin, maka adakah kamu fahal antum syakirun, maka apakah kamu bersyukur kepada Allah? Kita dituntut setiap saat kita mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Di situ kita dituntut untuk bersyukur. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Dan ketika Allah berikan musibah, kita siap untuk senantiasa sabar dan melakukan apa yang diperintahkan, kesabaran, taat dan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam kesimpulan ayat yang kita baru bahas ini adalah apapun yang kita kerjakan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nabi Daud melunakkan besi sehingga dapat digunakan tidak saja untuk peperangan, untuk pakai baju peperangan, transportasi juga, maka tergantung niat kita sebagai manusia untuk apa digunakan. Maka kalau kita menggunakan untuk kebaikan dan perdamaian, itulah arti makna syukur yang sebenarnya. Sehingga apapun yang kita perbuat di sekeliling kita dapat damai tentram, sesuai dengan Islam itu adalah agama perdamaian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.